السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa dalilul isti'anati qauluhu taala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa fil hadith idza ista'anta fasta'in billah. Jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sampai pada ibadah yang bernama al-isti'anah. Ibadah al-isti'anah. Al-isti'anah artinya talabul aun, minta al-awun, pertolongan. Asal katanya dari kata ista'ana, yasta'inu, isti'anatan. Timbangan-timbangan yang seperti ini, kalimat-kalimat yang seperti ini, timbangannya dari istaf'ala, yastaf'ilu, istif'alan. Bentuk istaf'ala ini banyak-banyak bermakna talabul fi'il, minta kerja itu. Jadi kalau ista'ana, minta al-awun, pertolongan. Istaghfara, minta maghfirah, pengampunan. Jadi ini makna isti'ana secara bahasa. Talabul awun, minta pertolongan. Dia adalah ibadah ketika diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, dengan betul-betul merendah hanya kepadanya, memohon dan meminta hanya kepadanya. Yakin kecukupan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah ini adalah ibadah yang sangat besar, yang sangat hebat. Lihat dalil yang beliau sebutkan bahwa al-isti'anah ini adalah ibadah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah yang seagung-agung surah dalam Al-Qur'an, yang seafdal-afdal surah dalam Al-Qur'an, yang mana dia adalah ummul kitab, induk dari Al-Quran. Suratul Fatihah. Tidak pernah ada surah yang semisalnya yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelumnya. Tidak dalam Taurat, tidak dalam Injil, tidak dalam yang lainnya. Surah yang dikhususkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam surah ini terdapat sebuah ayat yang kapan hamba membaca ayat ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan jawab, hada baini wa baina abdi, ini antara saya dengan hamba. Ayat yang kami maksudkan adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah dan hanya kepada-Mu ya Allah kami meminta pertolongan. Hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah dan hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan. Titik pendalilannya pada kalimat wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan. Allah khususkan pertolongan hanya kepada Allah. Kenapa? Sebab hak Allah Subhanahu wa taala semata. Dia adalah ibadah yang tidak boleh kepada selainnya. Kita baca keterangan yang kedua. Pada keterangan yang kedua beliau menyebutkan sebuah hadis, dan hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Abu Ya'la, Al-Baihaqi dalam I'tiqad dan dalam Asma wa Sifat serta dalam Syu'ab al-Iman, Ibn Sunni fi Amalil Yawm wal Laila, Tabrani dalam Al-Kabir dalam Ad-Du'a. Ya, datang dari sahabat Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini panjang yang berisi tentang pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Abdullah Ibn Abbas, yang ketika itu Abdullah Ibn Abbas masih anak-anak. Tapi anak-anak yang sudah bisa memahami. Belum lelaki dewasa. Nabi memberikan beberapa petunjuk kepada beliau, Abdullah Ibn Abbas. Di antaranya, idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta tolong, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat pengajaran ini. Pengajaran akidah. Sejak kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik masyarakatnya berada di atas prinsip-prinsip agama. Di atas akidah yang benar. Jika kamu minta tolong, minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa bedanya jemaah dengan kondisi sebahagian kaum muslimin yang mendidik anak-anaknya untuk minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mendidik anak-anaknya secara langsung atau tidak langsung untuk menjadi dukun-dukun, tukang-tukang sihir. Menjadi orang-orang yang merasa bangga kalau tahu perkara gaib melalui tontonan-tontonan kartun dan yang semisalnya. Sebab banyak-banyak tokoh-tokoh kartun anak-anak, dewasa, bahkan orang tua, itu tokoh-tokohnya adalah dukun-dukun, tukang-tukang sihir, orang-orang yang tahu perkara gaib. Beda dengan pengajaran Rasulullah SAW yang sejak kecil beliau mendidik anak-anak kaum muslimin supaya betul-betul berada di atas akidah akidah al-Islamiyah, akidah yang hak, yang hanya dengannya lah agama ini akan tegak. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayat atau dalil yang pertama yang boleh sebutkan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat iyyaka bermakna engkau. Bermakna engkau. Satu orang yang diajak bicara, kalau kita katakan orang kedua, satu orang. Engkau, na'budu, kami beribadah. Kami beribadah. Karena kalimat engkau ini berada pada kedudukan objek, sehingga maknanya kami beribadah kepada engkau. Kami beribadah kepada engkau. Dan karena kalimat engkau ini dikedepankan, mendahului amilnya atau keluar dari susunan asalnya yang harusnya diakhirkan tapi dikedepankan, maka lahirlah makna pengkhususan. Iyyaka na'budu bukan lagi bermakna kepada engkau kami beribadah, tetapi hanya kepada engkau kami beribadah, tidak kepada selain engkau. Ini makna iyyaka na'budu. Pahami dulu artinya. Jangan pahami makna selain itu. Maknanya melahirkan pengkhususan. Susunan kalimat yang seperti ini melahirkan pengkhususan. Hanya kepada engkau kami beribadah, tidak kepada selain engkau. Kenapa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu ibadah, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Sebab ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata. Kapan hak ini dipalingkan kepada selainnya, berarti masuk dalam kategori kezaliman, menyerahkan hak yang bukan pemiliknya, yang bukan haknya. Kezaliman. Karena itulah kesyirikan adalah kezaliman yang terbesar. Ini dia, melingkar ibadah. Inna syirka la zulmun azim. Sungguh kesyirikan itu adalah kezaliman yang terbesar. Haknya Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala semata yang hak. Biasanya yang berhak untuk ibadah. Terus selainnya, wa anna ma yad'una min duni. Adapun mereka-mereka, adapun dia mereka-mereka sesuatu yang mereka itu sembah, ibadahi, doa min duni selain Allah Subhanahu wa taala, huwal batil, adalah batil. Bukan haknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak untuk ibadah. Dan ini sudah jelas pada pembahasan-pembahasan yang lalu. Yang ingin saya tegaskan, ayat ini ayat yang paling hebat dalam suratul Fatihah. Sampai sebagian ulama mengatakan seluruh kandungan Quran kembali kepada suratul Fatihah. Dan seluruh kandungan Fatihah kembali kepada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau begitu, agama seluruhnya kembali kepada ayat ini. Pantas kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika hamba mengatakan ayat ini, Allah menjawab, hada baini wa baina abdi. Inilah antara saya dengan hamba. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Susunan kalimat yang seperti ini, iyyaka na'budu, Allah Subhanahu wa taala ulangi untuk isti'anah, wa iyyaka nasta'in. Sehingga maknanya pun sama. Iyyaka, kepada engkau, nasta'in, kami beristi'anah, minta pertolongan. Karena dikedepankan objek, yang asalnya harus diakhirkan, lahirlah pengkhususan. Sehingga maknanya jelas. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan, tidak kepada selain engkau. Jelas maknanya? Kalau sudah jelas, tinggal diyakini. Punakis semi. Kini kita apakah? Lihat sekarang keyakinannya. Sebab tidak semua yang ditahu itu diyakini. Karena tidak adanya keyakinan, tidak ada wujud dari perkara itu. Keyakinan jamaah yang menggerakkan kita kepada hakikat agama ini. Kokoh kita di atas agama, hebat agama kita. Lihat ayat ini. Ayat yang dengannya kita nyatakan seluruh ibadah kita, iyyaka na'budu, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengannya pula kita nyatakan bahwa permohonan kita, permintaan tolong kita, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ayat ini. Permintaan tolong Allah Subhanahu wa taala letakkan setelah kalimat iyyaka na'budu, padahal telah jelas bagi kita bahwa isti'anah masuk dalam ibadah. Iya, masuk tidak? Masuk tidak dalam makna ibadah? Masuk tidak dalam jenis ibadah? Makanya wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan, tidak kepada selain engkau. Masuk dia dalam kalimat iyyaka na'budu. Tapi karena hebatnya dia, betul-betul dia pokok, betul-betul penentu, merupakan rahasia besar dari keberhasilan ibadah, Allah Subhanahu wa taala ulangi dalam kalimat ini. Dikeluarkan dia, diulangi. Iya. Untuk diulangi. Tetap dia masuk pada kalimat iyyaka na'budu. Kemudian diulangi lagi, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Masuk di dalamnya, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Khusus permintaan pertolongan, karena hebatnya betul-betul menentukan, dan sekaligus dia adalah rahasia besar dalam banyak perkara, Allah Subhanahu wa taala ulangi, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Luar biasa jelasnya jamaah ini ayat. Menjelaskan akan makna ibadah isti'anah, ibadah permohonan pertolongan. Mempertegas akan hakikat ibadah yang sangat besar ini. Ibadah al-isti'anah, minta permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata jamaah, tetap dan tetap banyak orang yang dilalaikan oleh syaitan. Dilupakan oleh syaitan. Dipalingkan oleh syaitan. Sehingga isti'anah pun terpalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah minta tolong ketika perlu pertolongan. Kemana? Ada yang kekubur. Ada yang kejimatnya. Ada yang kedukun. Ada yang juga kekuburannya Rasulullah SAW. Kalau tidak sempat kekuburannya Nabi, minta isti'anah kepada Nabi pada saat-saat perayaan maulidnya Nabi SAW. Dengan membaca Barzanji misalnya. Di dalam kitab Barzanji, itu di dalamnya terdapat kalimat isti'anah, permintaan pertolongan kepada Nabi. Dalamnya terdapat kalimat ini. Kita harus akui banyak orang tidak paham akan itu, sekedar ikut-ikutan. Tapi ketahuilah di dalamnya terdapat kalimat yang semisal itu. Padahal wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu ya Allah kami meminta pertolongan. Bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan kepada siapapun juga selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang bisa menolong, yang bisa menyelamatkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Lihat ucapan-ucapan kebanyakan masyarakat sudah menjadi ucapan kebiasaan. Kalau ada jatuh sesuatu yang jatuh, kaget, Muhammad. Itu kalimat panggilan itu. Muhammad. Apa hubungannya? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan ucapan-ucapan Rasulullah panutan kita. Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Tabarakallah. Seluruhnya disandarkan kepada Allah, dimohon, diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qadarallah wa ma syaa fa'al. Muhammad. Sudah salah lafadznya, salah penempatannya, salah lagi maksudnya. Salah lafadznya Muhammad. Tidak ada dalnya. Dirubah menjadi Hamzah. Muhammad. Tidak ada dalnya. Salah penempatannya. Memanggil Nabi pada saat-saat yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Dan ketika berbicara tentang maksud, maka ini lebih menentukan berapa dosa yang diucapkan oleh orang ini. Seberapa besar dosanya disesuaikan dengan maksudnya untuk apa dia ucapkan ini. Hanya asal makna ini tidak lepas dari makna isti'anah, sebab dia ucapan panggilan. Atau orang yang dikenal sebagai wali atau orang baik dan yang semisal itu dijaga oleh orang-orang. Orang-orang ini membuat cerita demi cerita supaya dia sering dikunjungi. Atau mungkin juga dia sudah merupakan penyembah kubur. Dan agak supaya bagaimana sembahannya tetap ramai, dia ketika tiba pada kalimat ya tala'la atau yang semisal itu, yang maknanya menunjukkan Nabi sudah lahir, diyakini oleh sebagian orang yang baca ini, tidak semuanya ya, sebagian orang yang baca ini, Nabi sudah hadir, Nabi sudah datang. Makanya di situ berdiri yang dibaca salawat. Nah, dalam salawat ini terdapat permintaan, permohonan kepada Rasulullah SAW. So, dia kini sudah datang. Kalimat-kalimat panggilan kepada Nabi. Kalimat-kalimat permohonan kepada Rasulullah SAW. Untuk apa lagi kita ucapkan wa iyyaka nasta'in kalau begitu? Dan hanya kepada-Mu ya Allah kami memohon pertolongan. Tidak kepada selain engkau. Selain engkau termasuk Rasulullah SAW. Tapi bukan artinya Nabi Muhammad SAW rendah. Tetap mulia dengan semulia-mulianya. Yang tidak akan mungkin ada yang bisa mencapai kedudukannya. Jangankan kita di kalangan Nabi dan Rasulullah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang bisa capai kedudukan beliau SAW. Hamba Allah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ingat, tetap hamba, bukan sembahan. Tetap hamba. Makanya dalam kesaksian kita harus ikutkan itu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah abduhu, hambanya Allah. Wa rasuluhu, dan rasulnya. Kalau hamba, maka berarti juga beribadah. Bukan kepadanya diserahkan ibadah. Kalau diserahkan ibadah, maka namanya ma'bud, ilah, sembahan sudah. Sementara la ilaha, tidak ada sembahan yang hak illallah, kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau isti'anah ibadah, isti'anah kepada Nabi beribadah kepadanya, berdoa kepada Nabi beribadah kepadanya. Ad-du'a'u huwal ibadah, doa adalah ibadah. Ini ikhwan. Wa iyyaka nasta'in. Ingat, Allah jawab ucapan ini, hadza baini wa baina abdi, ini antara saya dengan hamba. Hati-hati urusan kita dengan Allah di atas perkara ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi ustaz banyak-banyak yang melakukan, orang-orang berilmu juga, kiai, guruta, anreng guruta, anreng haji guruta, dan yang semisalnya. Banyak sebab, mungkin mereka, yang jelas salah. Kalau sudah jelas salah, ya tinggalkan. Siapapun yang melakukan. Kalau kembali kepada orang, maka kembali kepada Nabi, yang paling baik. Nabi tidak pernah lakukan. Kembali kepada sahabat Nabi, itu yang paling baik. Sahabat Nabi tidak pernah minta pertolongan kepada Nabi sepeninggal Nabi SAW. Ya? Kan biasa orang, itu si Anu juga lakukan, si Anu juga lakukan. Ya. Yang tidak melakukan juga bilang, si Anu tidak lakukan. Terus siapa yang mau? Kembali pada yang paling atas, yang disepakati. Sepakat seluruhnya, sahabat Nabi SAW yang paling mulia. Pernahkah sahabat Nabi melakukannya? Kalau tidak pernah, sudah. Seluruhnya harus sepakat. Si Anu tidak lakukan, tinggal lanjutkan. Kalau begitu, saya juga tidak lakukan. Tapi kalau takabur, di situ akan muncul. Apa tong itu sahabat? Ini kalau takabur. Tapi kalau tidak berani dia, gimana ya? Sahabat tidak lakukan, tapi, apa yang akan ditempuh? Mentakwil. Sahabat tidak lakukan itu karena begini, karena. Pokoknya berbagai karena yang seluruhnya adalah bisikan-bisikan syaitan supaya tetap berada di atas kesalahan. Sahabat Nabi jamaah dalam menentukan kebenaran agama itu bukan sembarang perkara itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan." Radhiyallahu ankum wa radu'an. Sampai akhir ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang pertama masuk dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, langsung Allah sebut nama ini, sebut kelompok ini, muhajirin dan ansar. Terus yang lain Allah sebutkan dengan kalimat sebelumnya, walladina, dan orang-orang, ittaba'uhum, yang mengikuti mereka. Bagaimana caranya mengikuti? Biihsan, dengan sebaik-baik pengikutan. Ilmunya sama ilmunya, pengamalannya sama pengamalannya, keyakinannya sama keyakinannya, lahir dan batinnya sama dengan mereka. Pengikutan. Mereka ke kanan juga, ke kiri juga, lompat, lompat juga. Ini namanya mengikuti. Berhenti, mereka juga berhenti. Mereka halalkan, mereka halalkan. Mereka haramkan, ikut juga diharamkan. Mereka tidak lakukan, tidak dilakukan juga. Mereka lakukan, beramai-ramai melakukannya. Ini namanya mengikuti dengan cara yang baik. Untuk kelompok ini, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, Allah jamin, radhiyallahu anhum waradu'an, Allah telah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dicari dari ridha Allah Subhanahu wa taala? Dan yang lebih hebat dari ridha Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai dalam sebuah hadis, ketika para penghuni surga sudah merasakan nikmatnya surga yang tiada tandingannya, Allah Subhanahu wa taala mendatangi mereka dan mengatakan, saya akan memenuhi janjiku. Mereka kaget. Janji apa? Kita sudah dalam surga ini. Bukankah surga janji Allah Subhanahu wa taala? Kita sudah rasakan nikmatnya, kelezatannya. Apa lagi? Radiyah, mardiyah. Radiyah betul mereka. Betul-betul mereka itu ridha betul, puas betul. Hanya mardiyahnya belum diridai. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, hari ini ku halalkan, atau kalimat yang semisal itu, ku halalkan ridhaku untuk kalian, sehingga tidak pernah Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Ini lebih nikmat. Ketika dihalalkan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi surga, maka ternyata tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat dari itu. Siapa mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala radhiyallahu anhum waradu'an? Mereka-mereka yang mengikuti para sahabat dengan cara yang baik. Jadi cukup kalau berbicara tentang orang. Syanu lakukan. Syanu tidak lakukan. Yang diikuti orang-orang yang jelas kemuliaannya. Syanu yang lakukan itu, tidak ada jaminan dia masuk surga. Syanu yang tidak lakukan itu, tidak ada juga jaminan dia masuk surga. Terus kembali ke mana? Kembali kepada, kalau berbicara tentang orang ya, yang dijamin. Lihat Rasulullah SAW lakukan atau tidak. Lihat para sahabat Nabi SAW lakukan atau tidak. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datangnya dari Rabb kalian, Rabb engkau, maka jangan sekali-kali kalian termasuk orang yang ragu. Dalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, itu adalah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuknya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada keterangan dalam Al-Qur'an, kita tinggalkan jamaah, kita tinggalkan. Isti'anah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kepada selainnya. Dalam pembacaan salawat-salawat yang banyak di, ada salawat nariyah, ada salawat ini, ada salawat ini, macam-macam. Itu banyak-banyak tidak lepas dari permintaan, permohonan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu banyak-banyak lafaz-lafaznya, lafaz-lafaz pemanggilan, memohon. Termasuk hati-hati salawat sebelum azan. Salawat sebelum azan. Ya Rasulullah, panggilan ini. Dan diucapkan dalam bentuk panggilan yang betul-betul menyentuh. Itu pendalaman panggilan itu. Bukan sekadar panggilan biasa itu. Untuk apa memanggil? Apa arah makna panggilan itu? Maksud jamaah hati-hati. Kapan diarahkan kepada isti'anah dan sangat dekat ke situ? Kapan diarahkan kepada doa permohonan, sangat dekat ke situ? Maka berarti kita telah menjadikan beliau sallam sebagai sembahan, bukan lagi sebagai hamba dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Minimal salawat ini tidak dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kita cukupkan panggilan untuk orang-orang salat dengan azan. Cukup. Itu cukup dan sudah sangat cukup. Tidakkah kita merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan telah sempurna? Ketika Nabi Haji Wada, haji terakhir Nabi SAW, turun ayat, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kusempurnakan agama kalian dengan kesempurnaan yang tiada tandingannya. Siapa yang sempurnakan? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang sempurnakan, jangan merasa kurang. Sehingga perlu tambahan. Dan jangan merasa ini sudah tidak berlaku, dibuat. Sempurna dengan kesempurnaan yang tiada tandingannya. Wa atmamtu alaikum ni'mati, disusul dengan sifat yang kedua. bahwa agama ini adalah agama yang merupakan kenikmatan yang kesempurnaan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang itmam cukupkan. Sehingga tidak mungkin ada lagi kecukupan nikmat darinya. Merasa sempurnakah kita dengan apa yang cukup dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aturannya? Merasa cukupkah kita rasakan kenikmatan apa yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa raditu lakumul Islam madina, dan telah kuridai Islam ini menjadi agama kalian. Beberapa hadis telah turunnya ayat ini, wafat beliau sallallahu alaihi wasallam. Berarti sempurna agama. Dan bersamaan dengan itu untuk panggilan hanya dengan azan. Azan jamaah ketika syarat azan ini di Madinah. Sebab kewajiban salat jamaah itu di Madinah. Supaya dipanggil. Ini turun secara khusus ini. Dengan apa orang memanggil ini? Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun turunkan kepada rasulnya azan ini. Allahu akbar, Allahu akbar. Sampai meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, panggilan untuk salat hanya ini. Kecuali salat khusuf, gerhana, sehari atau bulan, as-salata jami'ah. As-salata jami'ah. Satu kali saja. Ini yang ada. Selainnya tidak ada. Tidak ada azannya juga kalau salat gerhana. Artinya as-salata jami'ah. Mari salat. Berjamaah. Di masjid jami'ah. Masjid yang dilakukan padanya sholat Jumat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini. Lihat nadanya tuh. Itu persapan itu. Lihat jamaah sampai-sampai kadang sudah lewat waktu karena terlambat sebagian masjid itu karena takut kualat atau tidak harus di pokoknya harus ini dulu. Sudah lewat waktunya, terlambat dia. Terlambat sudah, putar dulu. Pokoknya harus diputar dulu biar sedikit. Sudah baru azan. La ilaha illallah. Sudah Allah Subhanahu wa taala turunkan syariat azan, buat lagi syariat sebelum azan. Itu kan tambahan syariat sebelum azan. Salawat. Syariat sebelum salawat mengaji. Walaupun mengaji ini mempunyai banyak maksud. Yang tidak semua mengaji di dalam masjid itu dibesarkan, tidak seluruhnya bermasalah. Yang bermasalah ketika dikhususkan sebelum sholat, sebagai tanda panggilan atau yang semisalnya, ingat kita cukup dengan apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Tapi ini kembali kepada kekuatan pengurus, maslahah dan mafsadah dalam menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat lebih jauh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa setelah pernyataan hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu, kemudian disusul dengan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan? Lihat jamaah, tugas kita hidup di muka bumi adalah ibadah, menegakkan tauhid, memurnikan ibadah, jauh dari kesyirikan. Tak satu pun ibadah kita bisa lakukan kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara rahasia kenapa diungkap kembali ini. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Sebab dia kunci keberhasilan ibadah. Tidak akan bisa kita ibadah kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekedar bisanya tidak akan bisa, apalagi mau menjadikan sempurna. apalagi mau menjadikan berpahala, bermanfaat di dunia, di alam barzah, di akhirat, menjadi penyelamat, menjadi penghapus dosa, menjadi penentu derajat di surga. Sulit jamaah, kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara rahasia besar kenapa diungkap di sini, sebab dia kunci keberhasilan ibadah. Sisi lain, ketika orang mantap iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, sehingga betul-betul dia ibadah hanya kepada Allah dengan semangat, dengan penuh ini, dengan luar biasa ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kapan ibadah hebat ini tidak didasari dengan wa iyyaka nasta'in, maka dia akan menjadi ibadah hamba-hamba takabbur. Ibadahnya yang semakin hebat akan semakin melahirkan ketakaburan. Ini kalau tidak didasari wa iyyaka nasta'in, sebab dia akan berpikir begini, hebatnya ibadah saya, luar biasanya ibadah saya. Dia akan sandarkan kepada dirinya, saya yang hebat, saya yang luar biasa. Semakin dalam pendalaman, semakin luar biasa ilmu saya. Tapi coba wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Yakin betul dia, tak satupun jenjang ibadah yang dia peroleh, tak satupun tingkatan keimanan yang dia peroleh, tak satupun jenjang khusyuk penghambaan yang dia peroleh, tak satupun maqam dari maqam-maqam agama yang dia peroleh ini, kecuali dia pasti yakin pemberian Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga apa? Tertutup pintu-pintu untuk membanggakan diri. Apanya mau dibanggakan? Semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini mirip dengan makna la haula wala quwata illa billah, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunzun min kunuzil jannah, perbendaharaan dari perbendaharaan surga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita akan mirip dengan ibadahnya iblis sebelum Allah Subhanahu wa taala laknat. Sebelumnya iblis adalah penghuni langit. Iya. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala perintah uji untuk penghuni langit, cukup Allah sebutkan malaikat. Iya. Malaikat yang secara global mewakili seluruhnya. Iya. Iblis dari kalangan jin hadir di situ. Tidak mau dia. Ibadahnya hebatnya luar biasanya, tapi ternyata melahirkan ketakaburan. Hasad, kibir. Tidak semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Ketika Allah suruh perintah sujud, tunduk kepada Adam, maka muncul hakikat ibadahnya. Ana khairum min, saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu ciptakan saya ya Allah dari api. Dia dari tanah. Kata iblis, saya lebih baik. Lihat ini, kias ini nih. Kias yang sejahat-jahat kias yang tidak pernah ketemu. Tapi kembali dulu sebelum kita bahas kias dia. Intinya dia di sini takabur. Iya. Takabur dia. Saya lebih baik. Dalilnya dia lebih baik karena dia dari api. Iya. Adam dari tanah. Padahal kalau hamba Allah berhasil ibadahnya, kalau tahu Allah yang perintah, maka langsung sami'na wa ta'na. Sebagaimana malaikat. Padahal kalau malaikat mau mengatakan, saya dari cahaya. Iya, jelas cahaya lebih baik. Iya kan? Tapi kalau api, belum tentu api lebih baik dari tanah. Bahkan yang nampak, tanah lebih baik dari api. Tapi dasar karena ketakaburan, betul-betul muncul kebodohan. Iya. Lihat-lihat tanah, banyak-banyak perbedaannya yang seluruhnya menunjukkan tanah lebih baik dari api. Lihat misalnya, satu contoh. Apapun yang dimasukkan ke dalam api, maka dia tidak akan biarkan habis. Dia tidak akan tinggalkan kecuali dalam kondisi yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Hitam, habis, hancur, kita tidak mau tersentuh oleh hal-hal yang seperti itu. Kalau masukkan ke dalam api, tapi apapun yang dimasukkan ke dalam tanah, dia akan menjadi kebaikan. Coba lihat, satu biji dimasukkan ke dalam tanah, dia akan rubah menjadi ratusan bahkan ribuan biji. Iya. Bahkan kotoran yang dimasukkan ke dalam tanah akan diurai menjadi sesuatu yang bermanfaat. Coba lihat sifat-sifat tanah. Tanah itu tenang, menunjukkan ketenangan, kekokohan. Adapun api, meluap, menyala, membakar. Karena itulah kata Nabi SAW, al-ujlatu minas syaitan wa ta'anni minar rahman. Ia tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan. Adapun tenang, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan adanya nilai-nilai isti'anah dalam ibadah kita, akan menyebabkan hamba sampai ke dalam jenjang-jenjang kesyukuran dalam ibadah. Jenjang-jenjang kesyukuran dalam ibadah. Sadar betul dia bahwa apa yang dia mampu capai dalam penghambaan ini betul-betul pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembalikan kepada dirinya. Dia sadari ini adalah nikmat dari Allah, kebaikan dari Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sehingga dengannya dia semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ternyata ini adalah kunci untuk masuk ke dalam jenjang penghambaan selanjutnya. Yang ternyata ini adalah kunci keberhasilan untuk naik tingkat dalam jenjang kebaikan. Sebab apa? Semakin disyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tunggu tambahannya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan tambah. Allah jadikan kunci tambahan dengan kesyukuran. Jadi mau meningkat ibadahnya, miliki nilai-nilai isti'anah ini, mengantar ke dalam penghambaannya orang-orang yang bersyukur. Yang terus menerus Nabi Muhammad SAW kejar dan upayakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jenjang ibadah hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai isti'anah, mengantar hamba untuk terus menerus bermujahadah. Bermujahadah. Sebab isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu disertai dengan mujahadah. Pertolongan terus. Tidak pernah berputus asa. Dapat lakukan usaha kebaikan, dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan kebaikan, terus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghambaan ini jamaah, kalau ibadah kita betul-betul didasari oleh nilai isti'anah, maka tidak akan pernah kita menyerah. Kita akan terus maju. Kita akan terus hadapi apa yang ada di hadapan kita dalam rangka penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana kita tidak, kita telah serahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon hanya kepada Dia yang menentukan segalanya. Betul-betul jamaah, kunci keberhasilan seluruh ibadah ini isti'anah. Makanya diulang, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami meminta pertolongan. Baik, isti'anah mempunyai banyak pembahagian. Insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma hamdika, wallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.